아요? 찌릿! 나는 비싼 거냐? 바싸. 그 makanya teman-teman kalau ngaji pakai bahasa Indonesia itu biasanya ada yang perlu di tafsir ulang. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sing iso bedane pengasih penyayang sapa? Ayo bedane apa? Guru bahasa Indonesia rapat kiamat kurang rong dino ora katam. Tapi nek basa Jawa beres bismillahirrahmanirrahim nyebut asma Allah. Ar-Rahman ingkang kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim ingkang welas asih ing dalam akhirat, bloko. Beres. Ayo. Ini mentah polisi dak sini ada. Polisi itu kalau menerjemahkan syahadat hati-hati kalau bahasa Indonesia. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal polisi itu pekerjaannya memanggil saksi. Polisi itu kerjanya manggil saksi. Kenapa orang jadi saksi? Karena menyaksikan zahiron, mata kepalanya melihat. Kenapa kamu jadi saksi? Iya, saya melihat sidul nyuri. Oh iya, makanya saya jadi saksi. Kalau saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala, nah, kalau polisi bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu lihat Allah. Iya, hakim, jaksa, polisi. Ini kalau sudah berbicara tentang saksi itu karena melihat. Nah kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu lihat? Dia nggak lihat, enggak. Makanya kalau pakai bahasa Jawa ini, asyhadu anak seni etikal bumbil kop. Allah ilaha yang tahu rano pangeran kamu wajib disembah kelawan hak iku maujud. Illallah angin gusti. Allah beres. Nah itulah sakopo. Orang Arab menyebut wong tibo, wong tiba, ya. Wong pemalang, delok tibo ni sih kang. Ane mengarep nyungsep, jungkel, jelungo, kecemplung, koprol, mengguri gak? Geblak rene glem, lempak. Nek baru sakototi ibu. Orang Arab naum, orang Inggris sleep. Wong Jawa ya delok sik Pak Bupati ya Nendro. Nek di bawah Nendro ana sare, di bawah sare ana tilem, kekasih kita bubuk. Wong biasa tuh. Lah kena copet apa? Dekok. Nah itu bahasa. Makanya P.U. Sudmulder ketika menerjemahkan bahasa Jawa, dia kebingungan. Sehingga tidak ada satupun peneliti Jawa yang sanggup menerjemahkan dengan sempurna. Priwe piye kumaha anaon Surabaya lopo. Ya apa ya? Ya, priye. Prege. Primen. Priben. Unyong. Ini waktu pembagian bahasa mesti sambil ngantuk. Begitu kering-kering ya terang neon. Nenaon. Oh lihat gelang, nenaon teh. Makanya lucu-lucu aja kalau kita lihat betapa kayanya bangsa Indonesia. Oh, Pemalang ketemu sama orang apa orang Medan pasti ribut. Orang Wong Mekong ketemu Padang pasti ribut, pasti saling memurtadkan. Iya kalau ketemu orang Padang. Makanya pernah terjadi perkelahian antara orang Pemalang sama orang Padang. Orang Padang nggak bisa masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Ngamuk orang Padang. Apa buktinya? Coba kamu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus nabimu siapa? Muhammad. Orang Padang kan nggak bisa bilang Muhammad, ya Muhammad. Mana ada nabi Muhammad? Gue itu ya lidahnya begitu. Orang Medan ketemu sama orang Pemalang ribut. Bu, beli es teh. Kayak gitu dong sebagai teh. Pun telas, kayak gitu dong sebagai gelas. Pun bener lonten, kayak gitu dong sebagai santan. Mau ngidian. Ibu tahu saya dari Medan. Masalah banyak ini. Ketemu sama rapat internasional, pernasional. Wong Pemalang ketemu sama orang Medan, kenalkan nama saya Rizal Batubara. Panas sebenarnya. Ilham Abu Bakar. Panas ya nih mau Batubara ya Abu Bakar ya pergi. Apa ya Lord? Ilham siap yakin. Mana orang Palembang tak marah kan namanya. Ini kalah panas ya. Akhirnya Suryo pemadam kebakaran. Loh ini kan ini coba kalau rasa Indonesia ketemu lucu-lucu ya. Besoknya lagi ketemu, kenalkan nama saya Zainuddin Napitupulu. Jendengnya Pitupulu. Rahman Pasaribu. Jendengnya saya pulu saya ini. Ini jenisnya sukron. Bahkan langsung sukron itu ngatur nekat. Itu pernah saya alami. Kucur itu pertemuan bangsa Indonesia. Orang Sunda. Ini di WC umum. Nungguin WC ini gak buka-buka. Marah betul-betul pusing itu karena pengen ekat. Yang di dalam ini gak keluar-keluar. Mau dimarahi. Tapi ternyata begitu yang di dalam ini keluar. Brewokan. Serem kan orang Sunda bilang, tos. Ya orang Sunda, orang Jawa Timur marah serem banget. Atos pinggir. Kok atos main kereta atos? Push up aja bisa ribut. Orang Ambon sama orang Madura. Madura itu kalau push up lama karena hitungannya tuh satu aduh kan lama kan lama ngapur ke suhu terlalu lama kamu hitungnya gimana? 1, 2, 3 ini tindak kayak gini tindak termasuk lomba solawat itu pernah ada. Orang Madura sama orang Jawa. Orang Madura ini kalau lomba solawat bagus tapi kalah sama orang Jawa. Nah, ketua grupnya marah, jurinya didatengin. Wah, aku bisa kalah bagaimana? Punya aku bagus kok bisa kalah? Jurinya bilang, maaf pak, orang Jawa itu bisa menang karena suaranya ngelik-ngelik. Ngelik-ngelik, iya gitu kan ngelik dalam bahasa Jawa kan. Iya. Orang Maduranya pula tahu saya rahasianya. Ternyata kalau mau menang sama orang Jawa harus ngelik. Akhirnya besok begitu lupa kita ngelik nanti. Tangtung tuh tangtung. Salatullah li. Salatullah li. Salatullah li. Di Indonesia. Berani. Makanya orang-orang heran. Ini bangsa ini benar-benar komplek. Justru itu sakit. Itu menjadi penelitian orang. Ada orang sakit setrum 8 kali kok gak mati. Gak tutur gak ada. Aku diteliti. Nah, setelah diteliti, tak ajak jalan-jalan. Di Indonesia punya pengobatan pasca milenial. Pengobatan super duper. Di dunia gak dikenal. Dan itu hanya dikenal di Indonesia. Pengobatan apa? Anyang-anyangan. Ini pengobatan yang sampai sekarang gak dipecahkan rumusnya. Universitas Guangzhou sama kedokteran dari Inggris nggak bisa memecahkan. Oh, batanya nyangan-nyangan ini lo piye ceritanya? Pemanu isi nyangan-nyangan mau jempol ini kita leni itu. Tidak ketemu. Iki namanya pengobatan dengan sistem Bluetooth itu ya ini. Duh, gua masuk agak. Hanya di Indonesia dikenal dengan orang pengobatan sakit mata diuyui ini. Yang serem lagi kalau tangan nanahan, hanya di sini tangan nanahan malah pincet masih di tepi. Dari temu, dari temu, seluruh dunia heran, bahkan makanan kita ini ekstrim, ada namanya gadung. Sedunia nggak ada yang bisa makan gadung, hanya orang Indonesia. Padahal gadung ini mendemi, ular radoyan gadung. Bahkan dalam sebuah cerita, gendruwo makan gadung ini mendem. Loh, Mbah Manat Lirboyo, ini sing alumni Lirboyo, Mbah Manat Lirboyo Abdul Karim. Ini aku posong rawat 56 tahun. Pakai nikah. Mbah Abdul Karim ngerawat makan ini uwi. Nunu uwi, seperti uwi ya. Nah, lama-lama uwi ini harus dipangan kok hilang. Sopo sing nyolong, ternyata ada tangan jiwo, jiwo, jiwo uwi. Oh, tangan gendruwo. Mbah Manat jengkel. Misuwe ora ditandukna di abongno kuwi. Salini gadung. Wah, begitu salini gadung jam 7 bengi ana tangan diwujur jiko gadung. Ternyata dulu. Apa yang terjadi? Jam 12 bengi angin ribut Lirboyo ambruk kabeh. Gendrungo dipedhot. Ayo, gendrungo dipedhot. Ayo, gendrungo dipedhot. Ya akhirnya rebah manap diobedi lengo jarak waras, begitu waras atau sembuh nyantri di Lirboyo tugasnya nyenggot nimbo dengan kayu sing do dowo ayo Lirboyo mulai biar nek teng Lirboyo tengah wengi biasanya kriyat kriyu kriyat kriyu kriyat kriyu gendruwo ini nimbo. Nah saat ini pensiun gendruwo itu karena Lirboyo wis duwe sanyo. Mulai lekul Indonesia. Jadi Indonesia ini sampai hari ini makanya kita ini bejo. Kalau Allah dikasih Indonesia bejo, kecil-kecil, pendek-pendek, tak apa-apa dikasih Indonesia. Semua pengen di sini itu pengen. Jadi kalau sudah berbicara Indonesia yang menginginkan niki ora wong sampean tok, sampean iki ora sengaja to tinggal kene. Ora ono mesti apa usulane kan udo kalau niki ora ono ini brecel ngene. Mulo pencek-pencek rebes-rebes. Wong karo seri asli kene. Kan produk lokal. Nanti. Dulu bangsa-bangsa Eropa betapa rindunya pengen hidup di Indonesia. Indonesia sampai Yunani, kita mentahu Yunani, bangsa terkuat di Eropa, punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. Lu pengen pindah Rene, ngirim utusan namanya Bartholomeus. Tapi gagal, mereka gak jadi pindah karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang bisa datang ke sini orang India. Karena melihat daerah surga datang, dia pernah menjadi mu'alim kapalnya Bartholomeus namanya Kudunga. Saat negara boyong ke sini terdampar di Pulau Maldives, bikin kerajaan salam karena ya punya anak namanya Mulawarman mencari tanah surga, geser ke ujung timur Kalimantan bikin Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman pindah ujung kulon bikin Sanoponegoro. Punya anak Mula Warman pindah ke Jawa Barat di pedalaman namanya Tarumanegara. Masuk ke pedalaman Tarumanegara, pindah ke pesisir selatan namanya Galuh, rajanya Sinasenaha. Punya anak namanya Sanjaya, masuk sekitar Dieng bikin kerajaan Mataram. Bangunlah candi-candi besar, bangsa-bangsa besar. Akhirnya pindah ke Palembang, bikin bangsa Syailendra, mendirikan Sriwijaya. Pindah ke Jawa Timur namanya Sindok, bikin kerajaan di Jawa Timur. Bangsa besar menaklukkan Mongolia. Sampai enggak kebayang bangsa Indonesia namanya Singasari dipimpin Kertanegara menaklukkan Mongolia. Mongolia penakluk Arab, penakluk Eropa, sampai bangsa Indonesia mampu menaklukkan mereka dalam perang tidak lebih dari 3 bulan. terjahat. Nah kita akhir-akhir ini sedih kalau lihat orang bangsa tempe, bangsamu akan hancur, bangsamu akan bubar. Ora mikir ngono. Rakyat wis wedi diweteng-weteni. Wis saya gak paham saya orang-orang. Dari itulah ini bangsa punya kuasa. Sampai kalau nanti teng Kim Hei, di Kim Hei itu ada provinsi namanya, di Korea Selatan ada provinsi namanya Kim Hei. Kim Hei itu mesti bangun kota pertama kali namanya Surawareng. Apa tumun Surawareng orang Korea Selatan? Pasti orang Indonesia, dan mereka mengakui itu bukan dari bangsa Korea. Bangsa punya Majapahit, punya universitas terbesar namanya Nalanda, mengajarkan ilmu politik dalam kitab Negara Kertagama, mengajarkan hidup bersama dalam kitab Suta Roma. Universitas terbesar ada di sini. Makanya ini untuk pentingnya apa? Untuk mengingatkan itu. Kemudian Majapahit bangkit menjadi kerajaan besar, menguasai 2/3 dunia. Ngiling-ngiling. Kalau anak-anak milenial ini gak diingetin lagi yang seperti ini, ya pasti dia kan gak ngerti. Yang dibayangkan bangsa besar itu Korea, K-pop. I don't understand. Aku gak ngerti dari si kepalamu, gak ngerti aku. Rambut itu hitam di merah, merah akhirnya sampe mengel KMD lho untuk komendasi. Makanya kadang birokrat juga lupa kalau kita orang Indonesia. Saya antar beberapa birokrat ke Jepang. Pulang dari Jepang, pengen kayak Jepang. Pindahnya menjadi warga negara Jepang. Pegawai kantor jam 5 masuk, jam 5 pulang. Orang Jepang itu stres pengen kayak orang Indonesia. Jam 7 baru bangun. Pak Bupati. Jam 7 baru bangun, kemudian isi sempat ngeterno anak sekolah, ngedusi manuk. Jam 9 baru masuk kan kantor. Itulah manusia yang indah hidupnya. Bukan jam 5 masuk, jam 5 pulang. Itu mesin. Makanya stres. Makanya orang segini indah. Itu aja. Jangan, kita kadang pengen apa kita lupa. Ada sepak bola, kita pengen kayak orang Eropa. Sepak bola di mana-mana. Kalah-kalah, kok gedenya beda kok. Akhirnya sepak bola semakin diperkecil, namanya futsal. Karena apa? Lapangan besar gak cukup. Kalah sama orang Eropa. Dan sepak bola di Indonesia akhirnya menjadi hiburan anak muda agar ada alasan ketika tawuran. Jangan bayangin. Makanya kalau penjenengan pengen sepak bola menang, Pak Bupati, gak usah. Bayangin Pemalang keseluruhan. Cari ibu-ibu Pemalang yang tingginya 170 cm. Pelihara dengan baik sebanyak 10 keluarga. Suruh punya anak laki-laki minimal 5. Maka akan ada 50 laki-laki besar dengan tinggi 190. Itu aja yang dididik suruh main sepak bola. Menang-menang. Gak usah bayangin mencari bakat arah kelamaan. Bayangin olahraga sepak apa? Basket. Setiap sekolahan basket. Setiap sekolahan basket. Basket itu olahraganya orang Amerika dengan tinggi 2,15 meter. Sampai lu sekuat apapun basket, paling cuma pegang udelnya orang Eropa. Kadang kita punya pola pikir yang salah. Bayangin tinju sama Mike Tyson. Petinju Indonesia tak jamin dipukul Mike Tyson gak apa-apa. Tak kasih 2, kebal. Tapi kalau yang mukul Mike Tyson tetap kebal. hafal tapi lompat ring. Kebaca kalah keluar gelanggang. Lu itu karena mimpinya jauh. Maka hebat kayak Thailand, hebat dia. Punya olahraga sepak takraw. Dia tekuni, tawarkan pada dunia, akhirnya menjadi olahraga dunia. Yang menang siapa? Ya tetap Thailand. Kita kan juga punya olahraga khas Indonesia untuk orang kecil-kecil, naik keran. Bacak ya? Ini prinsip-prinsip negara. Tadi kadang kayak pingin kayak orang lain. Sekarang pingin, kalau bisa, saya nggak mau itu ditilang sama polisi. Kita pingin semuanya diselesaikan di pengadilan. Rasa nol itu. Sekarang kita menjadi negara dengan pelanggaran lalu lintas terindah di dunia. Oh kok iso nyang-nyangan? Nggak ada di dunia seindah kita. Sekolah sawang. Pri. Udah lah. 50. Apa? Sampai nggak ngerasakan itu, In? Indah. Nanti paling nontoknya 10.000. Tapi besok begitu Bapak Polisi tidak boleh melakukan itu. Semua dilakukan secara elektrik. Bongko dan men. Ketika bayar pajak, ketika perpanjangan STN, kah baru ngomong enak biyen. Enak zaman kuda. Itu biasa aja. Itu hidup ini. Layangan kita perkenalkan lagi. Layangan itu. Kita punya bangsa, makanya kalau kita kadang salah ukur, siapapun sampai saya bayangkan kecil-kecil ini besok ada jadi DPR, ada jadi bupati, ada jadi gubernur. Punya prinsip kita Indonesia, bangsanya besar. Sekarang mimpinya menjadi orang lain, kainnya. Sekolah yang dihitung berapa? Yang diujikan cuma 3. Matematika, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris. Yang lain itu tuh apa di sekolah? Karena saya nggak pergi sekolah. Kamu sekolah masuk 3 hari, 3 pelajaran aja, nah, apa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang lain nggak usah, tak cari sendiri. Gitu. Nah itu perlu dipikir ulang. Gitu. Oh, kamu ini bangsa. Nanti kita akan hidup bersama yang indah. Nah, kita ini sekarang dipaksa menjadi orang lain, menjadi ini, menjadi ini. Ya wis lah, karena ini bangsa. Maka siapapun, nah, kita ini punya bangsa Indonesia. Dan bangsa kita ini unik. Uniknya apa? Uniknya kita ini menjadi bangsa yang punya kemustakilan. Apa kemustakilannya? Mampu membentuk satu negara di atas puluhan bangsa. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, kita ini puluhan bangsa jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sing ulangi sapa? Saya ulangi ya borong ulang. Makanya syukur kita ini punya 2 hal. Satu, syukur karena kita memiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, kita bersyukur mendapat ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam jo syukur. Nah semua dapat. Nah, Islam inilah yang membuat bangsa kita bisa bersatu. Kenapa? Karena waktu itu bangsa kita ini berbeda-beda, bersuku-suku, kastanya macam-macam. Yang tertinggi kasta Brahmana, para kiai lah kalau zaman Hindu, saya ini Brahmana. Nah, ini Brahmana nih, kemudian rambutnya dipuncungin burung Brahmana. Di bawahnya ada namanya raja, presiden, Pak Jokowi itu kesatria. Bupati kesatria. Di bawah kesatria ada para pembantu bupati, pembantu raja. Nah itu namanya kasta wisya pegawai negeri. Di bawah pegawai negeri ada kasta orang yang mikirin dunia, cari makan, pedagang, petani, nelayan, buruh, tukang, itu sudra. Di bawah sudra ada kasta namanya paria, pengemis. Di bawah pengemis ada kasta namanya kuca, copet, cari rezeki karena mencuri, tapi kecil-kecil ngentek, koruptor lah, kuca itu. Nurepnya tadi tikus, kuca. Di bawahnya ada meleka, maling, tapi kalau ketahuan lah lari lah. Di bawahnya ada candala, maling kalau ketahuan berani jadinya begal. Candala. Menungsone napa? Raja sing dhuwur ngisore kawu Allah kuat. Nah, untung ono Islam teko. Islam ketika melihat bangsa ini berbeda-beda. Oh, Islam ya wis diulangi, cen menungso iku beda. Beda. Bangsa itu menghasilkan beda-beda. Mula sebab bangsa niku beda-beda, menungso beda-beda, Gusti Allah cuma menyampaikan pesan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalian kubikin dalam bentuk yang terbaik, tapi syu'ubah wa qobail ila Indonesia bentuknya kecil-kecil, pesek-pesek, rembes. Wong Eropa tidak dibekali itu karena radu Yakomo. Wong Eropa cuma punya bekal bahwa bangsa terbaik itu mereka, rasnya Arya, Aryanun. Waduh itu, di luar ras mereka, ini kujenengannya ras munyuk. Makanya di luar bangsa Eropa adalah turunan monyet namanya Pithecanthro, Tropus, Erectus, Pajakensis, dan Soloensis. Dan kita mengatakan, manusia tertua ada di Indonesia, tapi rasnya bukan ras Arya, tapi ras munyuk. Sampean ngakoni, sampean turunan munyuk, mulai elek-elek, besek-besek. Sehingga orang Eropa ketika sampai sini, tembaki. Podo karo wong Eropa namanya Christopher Columbus masuk ke pedalaman Afrika terdampar di Tanjung Harapan. Delok wong Afrika kok ireng-ireng gosong-gosong iki neraka iki kene iki. Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa dimasukkan neraka, diobong tapi gak boleh mati biar iso disiksa terus. Lho gosong-gosong ini. Maka mereka menembaki orang Afrika karena bermaksud membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Membasmi wong neraka. Sehingga Afrika dianggap bangsa yang boleh diperbudak. Sampai di Amerika perbudakan disebut Amistad. Oh. Moco ngan nom-nom. Jawa moco bural bebek. Nah. Tapi Islam sudah awal diajarkan. Makanya ketika Nabi Muhammad di Mekah wis diulangi. Bangsa itu berbeda-beda, dilala Rasulullah membentuk apa Islam di bangsa Arab. Untuk di bangsa Arab. Dirungin bangir, dirungin mantung. Tapi manusia yang berbeda-beda ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama Allah ajarkan aman wa amilus sholihat. Maka diajar ngaji. Belum diulangi. Mbak Allah po. Tapi jangan lupa menungso sing beto-beto iki harus diajak hidup bersama. Kalau bisa kamu ajarkan aman wa aqilu sholihat, ajaklah iman dan berbuat baik. Nek gak bisa, ya sudah hiduplah secara bersama sama. Makanya agar Rasulullah ini tidak apa keluar dari rambu-rambu Allah, dikasih baidun, dikasih petunjuk dengan sumpah watini wa zaitun wa turisini nama hadal baladil amin, demi buah tin simbol Nabi Nuh ulul azmi, wa zaitun demi buah zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisini nada demi gunung Tursina simbol Nabimu Musa. Tapi simbol Nabi Muhammad untuk mengajarkan aman wa amilu sholihat, kasih simbol apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu gak mampu membentuk keamanan bangsa dan negara. Maka no aman wa amilu sholihat diajarkan kepada kaum muslimin hidup bersama dalam bangsa dan negara yang aman, baladil amin, berisi perbedaan bangsa dan suku yang kemudian disepakati dengan piagam Madinah. Nah, itu Kanjeng Nabi. Akhirnya rukun iman Islam rukun sing wong beda di dalam perlindungan baladil amin. Dan ini mula para ulama ulang ajaran waktu itu dibetul kali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibetul kali Sayyidina Hasan Hussein. Oleh Sayyidina Hasan Hussein ajaran itu dibawa oleh Sayyid Ali Zainal Abidin. Dada putra namanya Sayyid Bakir. Dada putra Sayyid Ja'far Sodik kali Sayyid Musa Kadim. Dada putra Sayyid Ali Buraidi. Pemahaman itu diteruskan kalian Sayyid Muhammad, terus ke Sayyid Ubaidillah, terus ke Sayyid Aisyah, terus ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, terus ke Sayyid Olwi, terus ke Sayyid Muhammad, terus ke Sayyid Alwi, terus ke Sayyid Ali Khalil Qosam, terus ke Sayyid Ahmad Sofiq Mebat, dua anak namini pun Sayyid Alawi Amil Faqih. Teruskan kalian Sayyid Abdul Malik, diputro Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Cempo, diputro namini pun Sayyid Muhammad sampai Pasir, mengilhami berdirinya kerajaan Samudra Pak. Pasai itu ya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing mlebu tanah Jawa dikenal dengan Sayyid Jumadil Ubaroho. Di anak Raden dua anak Mbah Ibrahim Asmorokon Kondi, di anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel duwe murid membangun sebuah kawasan besar jenengane Raden Fatah. Raden Fatah duwe penerus besar namanya pun Pajang jenengane Joko Tingkir. Terus no anak angkatipun namanya pun Sutawijo. Sutawijaya ngedekno Mataram. Lah Mataram termasuk duwe kadipaten jenengane Pemalang. Maknanya dong, yang bangun dan membentuk ini Ohro Islam. Demula sampean tadi Islam, demula cukup. Demula baru wali bentuk. Piye carane membentuk bangsa negara yang aman. Allah digawa ulang aman, kok dilangsung Allah mengucapai mesti kisah. Ya apa Allah, ini ribut. Tidak tercipta bangsa yang aman mula Allah pengiran musola langgar saifun ustadun kiai tilmidun muridun santri apa waru Gusti Allah gitu kaya Quran diterusno kali Kanjeng Nabi terusno kali putu-putu terus ke para wali raja hamba dirukunno dilebur sebab wong kafir itu wong sing nentang agamane Allah. Wong nentang agamane Allah dari kafir, tapi nek wis trimo urip bareng jenenge dimi. Tapi nek wis bertanggung jawab jenenge rai, raiyah saking hebat mbahne dhewe, wong dijenenge raiyah supaya ora saling mengkafir, kan sebab raiyah adalah kedudukan wong sing tanggung jawab. Dene iku mula kita ne insyaallah. Nah, raya nek ngumpul kudu nganggo cara Islam. Wasyawirhum fil amri ngrembug perkara bareng-bareng, wasyawirhum bermusyawarah mlebu istilah musyawarah Arab bahasa Islam. Begitu musyawarah aja menang-menangan dhewe, tafassaku fil majalis fafsaku yafsahillah. Mulo akhire ada istilah jenenge majelis. Dari musyarakah, majelis, ra'iyah harus mengangkat pemimpin kudu cocok karo wasi'ah kursi yuhus sama wat paling orang member nurut karo kekuasaannya Gusti Allah. Mula kedudukannya diarani kursi bupati, kursi presiden lalu bangun lalu akhirnya Sunan Ampel ini murid namanya pun Dato' Ribandang bangun kawasan Wetan Sulawesi, Khatib Dayan bangun Kalimantan, Aryo Abdillah bangun Palembang. 350 tahun tuh peru-peru karo londo, londo lunga bersatu karena iki kabeh biyen gagasan para wali sing bangun muridi para wali londo lunga kawasan niki disebut wilayah artinya ini lho daerahe para wali. Nah mulu sampean aja kumut, ini disatukan oleh para wali. Nah begitu bersatu maka kemudian membentuk ikatan bersama dalam perbedaan bangsa, lita'arofu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lemulo amanu wa amilu sholihat diulang noteng pesantren, konsep hadal baladil amin diterapkan melalui Pancasila. Mulo Islam harga mati, NKRI harga mati. Joko umum ini lo Indonesia bangsa umum bangsa baru hebat. Jam piro ini? Ya Allah jam 1:13 mungkin lo pulau sesok bajar masin pesawat jam 9 rugi ya priwe jadi itu NKRI harga mati karena ini dibikin oleh para wali dan pemalang mengikuti persatuan bangsa dan negara masuk dalam NKRI. Sampean dadi wong pemalang, ditinggali Islam mari kita pegang, ditinggali wilayah NKRI kita jaga sampai mati. Dengan makanya karena kita bangsa yang berbeda, agar tercipta baladil amin bangsa yang aman harus mencerminkan perbedaan genderone, ya gendero yang disepakati oleh perbedaan jenenge merah putih. Diganti karo gendero la ilaha illallah ya ndak bisa, ribut dul. Begitu enggak bisa ben wong niku lali jenenge gendero tau tauhid itu lah karepmu dhewe. Nek gendera tauhid itu ada pasti Kiai Hasyim Asy'ari ngajarti, pasti Kiai Ahmad Dahlan ngajarkan, ini enggak pernah ada yang mengajarkan. Kita cuma diajarkan kayak ana gendera tauhid, nggo nutupi napa? Dosa. Nggo nutupi keranda mayat yang pergi ke kubur, itu baru ana gendera la ilaha illallah. Loh, ini bendera tauhid, bendera kaum muslimin. Loh kok aneh begitu nih Saudi dikibarno cekel polisi itu keblek itu. Gimana aneh? Kita ini sekarang suka dibohong-bohongi. Ini bendera la ilaha illallah, kamu anti bendera tauhid, anti la ilaha illallah. Ya enggak lah wong, kita biasa tahlilah pakai la ilaha illallah. Tapi kamu anti bendera ini, anti la ilaha illallah. Gak bisa. Aku anti dengan bendera paluaretnya PKI. Anti saya kalau bendera paluaret. Tapi jangan kau sebut aku anti palu sama anti aret. Neneng sama tetap nganggu aret. Lu mau nukang nganggu palu. Ini bangsa merah putih. Kau merah putih melekat di dada, di sinari pancaran imannya. Karena dulu saking kepinginnya punya merah putih, nenek moyang kita mengibarkan di atas rumah ini loh. Londo rasa neng curiga lagi tiang rumahnya kita kasih tebu, bisa curiga tiang rumahnya kita kasih padi, bisa curiga kayak kelopo, bisa curiga kayak gedang, curiga lagi sesok teko kau tumpeng karo ingkung. Oh mengar badok kau ngijel ningun dari londo, tumpeng entek, ingkung entek, selama-lama kemudian padi mengering, tebu mengering, pisang mengering, kelapa mengering, yang berkibar tersisa tinggal merah putih. Ini caranya, makanya begitu tambah biru disobek para santri, meledaklah peristiwa 10 November. Artinya apa? Jutaan nyawa berkorban demi tegaknya merah putih. Saya ini merah putih wis ndak jaluk darah, ndak jaluk nyawa, pengen jaluk tangan ngene tok, ndak main-main, ndak ulung, cuman gini tok aja mintanya. Harga hormat kerak. Nah itu ada yang punya alasan menghormati bendera itu musyrik. Itu bendera bid'ah. Iki mesti zaman perang Mbah Buyute Bandar Dadu. Yang lain bangga dengan benderanya, yang lain banget. Kita dipaksa untuk tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Kenapa? Karena mereka mau datang ke sini untuk mengambil alih. Kita punya budaya diolok-olok. Ada banser Joko Grejo kafir. Kita ini bangsa Indonesia dari dulu saling jaga. Kalau berbicara tentang perang besar antar agama, perang besar terbesar di dunia ada di Indonesia. Bangsa Sanjaya beragama Hindu, bangsa Sailendra beragama Buddha. Bangsa Sanjaya rajanya namanya Panuku, takut kepada raja Sanjaya, raja Sailendra namanya Smaratungga atau Garung. Sebab nopo? Iku kuwi Buddha tenanan, anggen ora Hindu, ora Buddha pateni. Sampai akhirnya kerajaan Buddha menjadi besar bangsa Sailendra. Tapi begitu pengen gawe candi enggak bisa karena Buddha kabeh. Akhirnya boleh arsitek ketemu wong Hindu namanya Panuku gitu. Maka dibikinlah candi Borobudur sebagai candi Buddha tapi modelnya Hindu sebab arsiteknya Hindu. Lho kok dilalah anak Smaratungga nami Pramodawardhani jatuh cinta sama Panuku. Oh, orang Buddha jatuh cinta sama orang Hindu, dinikahkan. Semenjak itu rukun karena pernikahan itu. Dan candi orang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan. Si Panuku raja Hindu berpindah ke raja Buddha bergelar Rakai Pikatan. Semenjak itu rukun. Balaputra Dewa pindah ke Palembang gak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok pindah ke Jawa Timur tidak ribut agama, Pak Singasari jadi besar. Zaman Majapahit dikukuhkan perbedaan itu dalam bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa kita saling jaga. Makanya ada orang bangsa Joko Grejo ojo kaget, karena itu warisan asli bangsa itu. Ring gerong saiki ya Allah, selamat Natal haram. Tapi anak istrinya diperintahkan ke mall untuk mencari diskon sebab hari raya. Kita punya apa-apa dijelek-jelekkan. Trompet budaya Nasrani. Dan itu trompet budaya Nasrani lah. Sesuai malaikat Israfil nyebul apa? Ojo ngono. Makan ini ada. Begitu bagus dikit, rokok haram. Rokok haram, sejak kapan rokok itu haram? Merokok itu tembakau. Tembakau itu hasilnya obat jantung dan paru. Nah, orang Indonesia bisa ngisep rokok secara langsung, makanya orang gampang stres. Nah, orang Eropa gampang stres, makanya untuk mengobati stres beli obat stres. Orang Indonesia nggak perlu beli obat stres sebab bisa ngisep nikotin secara langsung. Maka yang dipikirkan bicara ngilangi rokok dan tembakau dari Indonesia supaya iso dodol obat stres. Maka yang satu disuruh datang mengharamkan rokok, yang satu disuruh datang mencari tekek. Karena tekek adalah binatang yang paling anti nikotin. Ambil tekek, serumnya diambil untuk diinjeksikan kepada anak-anak biar anti tembakau. Setelah anak-anak anti tembakau, yang satu mengharamkan, saat itulah obat stres mulai masuk ke Indonesia. Tapi untung ono kiai sing sadar bahwa rokok memang tidak ada hukumnya, dukhon tidak ada hukumnya, maka hukumnya menyesuaikan. Kenapa kamu gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing, ya makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing, ya wajib. Makanya kenapa kiai tidak mengharamkan rokok? Jadi bukan persoalan iki karena kiai suka ngerokok, karena konsekuensi hukumnya parah kalau kita mengharamkan rokok. Karena apa? 174 triliun masuk APBN. Ini rokoknya haram, APBN-nya haram. Gue bangun dalan-dalan ini haram. Mula wong sing ngarepno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Kesadaran berbangsa, kesadaran bernegara. Catat. Pakai Pancasila, pakai merah putih. Biar bangsa ini tetap bersatu. Makan harus bersama. Makanya nenek moyang kita tumpeng datik ke siji biar bareng bah, bareng ingkung jadikan satu biar bareng bah, bareng. Bahkan agama sekalipun, karena kita punya bangsa dengan wajah sini, maka ada model keberagamaan yang hanya ada di Indonesia yang namanya Islam Nusantara. Apa Islam Nusantara? Ya cara beragama model Nusantara. Sholat, sandunya sholat. Tapi kalau model Nusantara beda, karena orang Indonesia jam setengah 12 sholat duhur itu isi nengsa sawah. Maka orang Nusantara kalau sholat duhur mundur setengah lurungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Nusantaranya, sholatnya tetap sama. Gak dateng-dateng Robana, ya Robana. Masih gak dateng ya tombo aja. Pegel nambani hati ini dia. Bisa tetep gak dateng-dateng baru dia ini ngamuk. Diuruki aja yang dateng. Ini tanahnya orang sini. Ahsan ini takut yang berbeda. Berbeda Allah. Ekibah ya khusyuk Allah, tapi karena kita kalau di sini kan pemancar lokal, di Arab sana pemancar utama, ini pemancar lokal, maka sinyalnya kadang datang kadang enggak. Allahu Akbar, datang bakso, sinyalnya hilang. Ting ting ting, bakso. Allahu Akbar, datang iya Allah kabahku kudana. Makanya kiai-kiai kalau di sini kayaknya juga keanehan, kalau Allah. Nah kalau gitu nanti yang lain itu nyetop apa? Makanya orang di sini kalau sholat itu punya gaya sendiri. Nah, matanya lihat kemana-mana, kupingnya lihat kemana-mana. Mulu akhirnya ben kupingnya ini gak bocor neng dindi bar sholat hitam. Ambal ini ada yang protes lu sok apat ini dikir meneng lah sok apatkan muridnya nabi dun dikir meneng ini hati ini nang Gusti Allah wong pemalang tidak meneng itu maka orang Nusantara punya kebiasaan dikir gedek-gedek terus bunyi lah ilah untuk apa agar sing tua-tua kru ngunjuk niro menirukan menunggu dan si sepuk-sepuk mau coba mbak mbak puasa juga gaya Indonesia beda puasanya sama dimanapun khaitil abiyadi celeret putih khaitil aswati celeret ireng tapi di sini beda celeret putihnya gak kelihatan kalingan meringin maka pakai imsak, nah setelah imsak jangan kemana-mana tidur aja, kenapa? Karena orang Indonesia kalau sholat kalau puasa gak khusyuk orang Arab tuh keluar rumah lihat apa padang pasir khusyuk orang sini keluar rumah lihat jambu lihat belimbing daripada kamu lihat gak khusyuk tidur aja deh dalilnya apa kiai ada naumuso imin iba datu tidurnya orang puasa itu iba ibadah, akhirnya tidur kesenangan, wah cocok ibadah. Tidur, begitu tidur terus kiainya kesepian. Akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Makanya akhirnya di Indonesia kalau puasa dar, itulah Indonesia lah itu. Makanya puasanya tetap Islam, Nusantaranya Mercon, makanya tolong kalau besok bulan puasa ada mercon, gak usah diributkan Pak Bupati, gak usah ditangkap. Kenapa? Karena mercon bagi orang Pemalang adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua ada perang malam, dok, dek, dok, dek. Besok kemudian ibadah. Nah, ibadah hajinya orang Pemalang juga beda. Hajinya tetap ke sana. Nusantaranya apa? Haji dulu di alun-alun Pemalang. Orang beda lama, kan? Tapi kapannya triplek. Namanya manasik, ha? Haji terus pergi ke Danau Hutan Solo. Diantar orang satu bis, dua bis. Masuk asrama yang mengantarkan belok kebun binang. Nah itu Indonesia. Hajinya tetap ke Mekah, nusantaranya haji di alun-alun mana sega itu lo Islam nusantara. Ono sing ora musyrik gawe dhewe lho, nek ora tak gawe dhewe kowe gelem gawe no ora to, malah kene gawe kok bidahno. Ini enggak ada di zaman Rasul, ini enggak ada di zaman Rasul, ini dari ya iya raimu ra ono di zaman Rasul. Lu kayak sekarang ini ya, Pemalang bersolawat. Ini untuk apa? Agar kita ini sambung sama roh. Kita udah gak ketemu Rasul. Kita ini sudah generasi kesekian. Saya ini udah generasi kesekian. Ngerti Islam diajari bapak saya. Bapak saya diajari gurunya. Ada Kiai Hambali, ada Kiai Khalid. Kiai Khalid, Kiai Hambali punya guru namanya Kiai Faqih. Kiai Faqih muridnya Kiai Abdul Hadi di Langitan. Kiai Abdul Hadi muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari yang diajari gurunya namanya Kiai Khairon, Kiai Asy'ari, Kiai Khalil. Kiai Asy'ari diajari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diajari gurunya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim diajari gurunya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan diajari gurunya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar muridnya Kiai Sambu, Mbah Sambu Abdurrahman, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo, murid Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, beliau murid Sunan Kali Joko, murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, Sunan Ampel murid Mbah Brohim Asmoro Kondi, murid Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, beliau murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ubaidi, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid Alawi Amil Fatih, diajari Islam kali Sayyid Ahmad Sokim Melbat, diajari Sayyid Ali Khalid Osam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad Burune, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Isa, diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Muridi, diajari Sayyid Ja'far Shodik, diajari Sayyid Muhammad Bakir, diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Hussein, diajari Sayyidina Ali, lah ini sih diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sing waduh koyo ngono nang diulangi kongkon salat. Selawat hubungan kita karo nabi sing ora tau petuk dikongkon salat. Selawat. Nah, wong Jawa niku nek nganggo selawat mesti akhirane an. Soale wong Jawa niku nek nganggo apa-apa belakangannya an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Nah, katok kalau belum dipakai, kalau pakai katok. Nah, makanya solawat kalau belum dipakai, kalau dipakai solawat. Dan begitu bareng-bareng bersolawat. Gila. Betul pun tangan dibantar. Nah ini cara. Gitu kan. Mula uang ini solawatan masih orang petuk tapi tetap seneng karo kanjeng Nabi, tapi sing solawat tok, gak mau solawatan, ya orang duwe seneng gue main solawat tok. Solawat apa? Ya solawat. Apa? Ya solawat. Nah itu makanya yang solawat itu yang ngerti, tapi gak sampai pada tahap jatuh cinta, karena gak pernah dijalankan. Cinta itu ada, tapi yang membuat jatuh cinta adalah ketika kita ngelibet. Nah, itu makanya kita pakai solawatan ini untuk menghubungkan mahabbah. Maka di kampung-kampung sing desa-desa diulangi panjang Nabi Muhammad lahir ning Mekah dino ning Senin 12 Mulud. Nah itu wong desa. Nek ngerti kanjeng ben duwe seneng sing santri ya. Marhaban ya nurul Aini marhaban, marhaban. Santri, jenom. Wassalam, samirun. Santri, nom. Santri tua ya. Halo ya Nabi. Salam alaika. Ibu-ibu sih bayangan ini. Halo ya Nabi. Salam alaika. Ya Rasulullah. Ibu-ibu sih bayangan ini. Halo ya Nabi. Salam alaika. Ya Rasulullah. Ibu-ibu sih bayangan ini. Halo ya Nabi. Salam alaika. Sing santri senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika numpak punya rasa cinta pada Rasulullah wis dak selawatan. Ketekan Habib Syekh selawatan model Yaman. Rapati ngerti wae wong Jawa. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ya hanana Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Saya sudah latihan terus tapi kok-kok itu susah. Tapi di depannya taruhan aku ani, arpe ape aku. Pas jahanana totoan aku mic model opo? Raison model opo? Ape aku? Pas kok-kok e raison. Lah ini selawatan model baru sih tuh rebian berjanjian karena ini model baru wong Jawa seneng tapi gak ngerti karena gak ngerti tapi seneng akhirnya menghasilkan fenomena baru wong selawatan bawa gendera ini jenis emang seneng nih orang ngerti nih ngerti ya ya nana ya nana ya nana ini wong rasa orang ngerti tapi seneng ya gendera slang ya munga inilah fenomena baru selawatan di Indo ya, orang ngerti apa-apa sih penting seneng mulut ya nah mulaknya sih protes apa selawatan kok begitu hulu berlebihan musyrik nah, ini orang yang ngerti selawat tapi ragam selawat dan makanya tahu selawat gak mengerti cinta nah sih ngelakonnya sesuai seneng ya berlebihan selawatan kok joget nah, cinta dari dulu berlebihan lihat pacar jauh yes nah inilah bahasa fakih untuk ngukur bahasa mahab mabai ora gaduh lah wong seneng kok diukur gak ngucur fakih wong senengnya dari dulu muci udah wajahmu seperti purnama anta samsun anta betul lah biasa musyrik kalau bibir Mustafa nenek ngono ya musyrik KPD sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku ya musyrik masa rapat dosen tiba mati jangan kau ukur bahasa mahabbah dengan bahasa oke dari dulu bahasa cinta itu berlebihan tahun 80-an ada kalimat cinta berlebihan ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya ku pulang terakhir hidup itu kalimat cinta kamu ukur dengan bahasa fakir tamuran dasmu sama lo gede ini balik terakhir itu sudah ya rumah irama kehilangan cinta bahasanya musyrik ku tahu rumus dunia musyrik emang kamu ngerti rumusnya dunia ya Allah aja orang kalau cinta berlebihan pacar hilang tanya Allah gak mau SMS pacar hilang kan SMS cukup enggak tapi kalau orang jatuh cinta tanya Allah umpanya cinta itu berlebihan seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu. Nah ini dicintai, nah, begitu itu ya, makanya cinta itu begitu. Nah kita ini sudah sampai pada tahapan mahabbah, sholawat itu Islam, sholawatan itulah Islam Nusantara. Begitu makanya akhirnya sampai pada tahapan punya cinta. Nah ini sudah mahabbah seperti ini, maka seorang yang kita kenal dengan sebutan Habib Ali Al-Jufri menyatakan, saya belum pernah ketemu pencinta Rasulullah sekuat cintanya orang Indonesia. Maka jangan heran nanti Islam terbesar di dunia, terkuat di dunia akan lahir dari Indonesia. Dan itu mesti Islamnya awas deh, yang seneng sholawat cek rakulam sholawat minggir. Nah, ini loh makanya peringatan-peringatan ini menjadi penting agar diri kita tidak lupa gak lari nom-nom ini. Amma ba'du. Loh, muka dimah ngaji rampung. Loh, ini baru pembukaan loh ya. Loh, belum mulai loh ini baru muka dimah. Ya Allah, ini semenek, tenang, dedang, ini udah mulai ngaji aku. Belum mulai, karena apa, saya baru mendudukkan perkara kok. Soalnya harus nandur lagi Bapak Alasi. Belum tak tanam, besok lagi kapan-kapan, tahun depan lah ya. Soalnya saya besok ini sudah harus sampai di Banjarmasin. Besok Banjarmasin, Sabtu sudah harus sampai Bandung, Minggu sudah harus sampai Palembang. Habis dari Palembang, terus kemudian harus kembali ke Jawa Timur, Surabaya. Dari Surabaya itu sampai 30-31 harus ke Jakarta juga. Hari lain, 21, bagi 2, 1 di Jakarta Convention Center, yang 1 di Masjid Yai Hasyim Asy'ari. Yang Jakarta Convention Center, ini di apa, oleh Yai Said Akhil, yang di Masjid Yai Hasyim Asy'ari, saya sama Kiai Miftahul Akhyar atau Is'am. Itu habis itu muter sampai kemana-mana lagi. Tanggal 15 saya sudah harus sampai di Australia. Gila banget. Ini jangan makanya apa jenis ini edangnya apa bong-bong Siti edang itu nek bong Pemalang apa? Rewang, Siti Ewang, Siti Ewang ya, aja tekok, lagi ya, tekok ya, itu tekok, aja tekok baik lah, aja tekok neng kandang baik, enak tuh orang nyambut kau, tok metok takkan jadi mumpamu. Lali loh. Ya pokoknya kayak kue lah. Ya inilah muka jemaah haji untuk peringatan Pak Harlah hari jadi Kabupaten Pemalang. Perusahaannya besok lagi ya. Ya sudah ngantuk. Ya sudah ngantuk ya. Belum bumus lah ya. Yang kembali. Yang kembali. Ya. Nah, mari berdiri secara bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amal gafi umazida. Ya Rabbana laka alhamdu. Kami yang bagi ni jelal jikal karibi wa azmi sultani. Al-Mukhtim lana bili ma'ara. Zulullah bil khair. Zulullah bil qawli la ilaha illallah. Muhammadin bin Khatimah. Al-Maftah alayna futuhal akhir fi bimati kawal. Surah rena Allah. Metak. Al-Qirna Allah. Sini ada jalan gua. Bila ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Alibadah dan kiamat dan habain Allah hati nama syekh dan syekhina kita juga menjadi muasis pemahalang Allah maafirlahu marhamu ma'alana fa'alum Allah menatahalina ajirahu Allah tina ma'adahu maafirlana lahum Allah majalun qabram wa tamiratil jinan Allah majalun rahmatan wa jamilun kubun lalu Muhammadur Rasulullah ya'akidah bersama ma'in al-jahil wa rabbi kiradiyah tamardiyah fadkhuli fa'ibadu wa dkhuli jannah Rabbana hatina fi dunia azana fil akhirat azana wa qina azab an-nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa nasta'in istighfar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggir, mundur. Thank you. depan. Mana pegangan? Depan. Awas. Ini Mas, pakar dulu, Pak. Siap. Depan.